waktu Tuhan selalu menjadi misteri dalam kehidupan. Karena jangankan waktu Tuhan, waktu di kehidupan pun selalu menyisakan pertanyaan demi pertanyaan. Sehingga selalu muncul kegalauan, keraguan, kebingungan akan masa depan. Dan tak sedikit orang berputus asa untuk menghabisi kehidupan karena melihat gelapnya hari depan. Padahal semua itu salah. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan jika kita bisa bergantung kepada waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan datang selalu tepat pada waktunya. Tak pernah cepat dan tak pernah lambat. Waktu Tuhan selalu tepat untuk menolong kita, membuat kita menikmati apa yang seharusnya kita nikmati dan kedatangannya menjadi sebuah surprise yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi apapun yang kita bicarakan tentang waktu Tuhan yang indah, seringkali menjadi kacau dan tak lagi indah karena kegagalan kita untuk menantinya. Kita tak sabar karena kita berasa Tuhan terlambat menolong kita. Kita tak sabar karena kita tak melihat sepertinya apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Sehingga langkah demi langkah kemanusiaan kita hanya mengumbar hawa nafsu dalam hitungan kita. Kita terjebak pada asumsi-asumsi yang salah. Akhirnya kita melangkah secara salah. Sungguh tak bijak. Itulah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan banyak anak manusia. Waktu Tuhan memang indah, tapi menjadi tak lagi manis karena kita gagal dalam menantinya. Waktu Tuhan memang indah, tapi seringkali seakan-akan malapetaka karena kita mengacaukannya. Padahal untuk menikmati waktu Tuhan yang kita perlukan hanyalah sebuah kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Untuk menikmati waktu Tuhan yang kita perlukan hanyalah kesabaran. Kesabaran menanti bilakah ia melakukannya. Waktu Tuhan itu sangat indah, dan yang kita perlukan untuk menikmatinya hanyalah sebuah harapan yang dibangun dalam sepanjang kehidupan. Sehingga kita terus berjalan dari hari ke hari untuk melihat bagaimana pemeliharaan kasih dari Tuhan nyata di kehidupan. Atau jangan-jangan kita hanya menyebut nama Tuhan tapi tak pernah percaya ia memelihara kita, sehingga kita mengambil tindakan yang salah yang tak sejalan dengan ketetapan-ketetapannya, bahkan cenderung kita melawan apa yang dikehendakinya. Semoga kita berani menemukan kebenaran. Tuhan tak pernah salah, kitalah yang merusaknya. Tuhan merancang baik pada waktunya, kitalah yang mengacaukannya. Awas, jangan lagi terjebak dan melawan waktu Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dalam hidup. Tangkaplah apa yang jadi kehendaknya. Semoga Anda berhasil menemukannya. Bersama saya, Bigman Sirait.